بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد ما زلنا مع كتاب أدب العالم والمتعلم لحضرة الشيخ العلامة محمد هاشم أشعري رضي الله عنه وأرضاه وقدس سره ونور ضريحه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. قال فصل جميع ما ذكر من فضل العلم وأهله إنما هو في حق العلماء العاملين بعلمهم الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلف لديه بجنات النعيم. Jadi semua yang sebelumnya disebutkan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu para ulama, ya, yang dimaksud adalah ulama, ya, ya, yang dimaksud adalah ulama yang amilin, ya, ulama yang mengamalkan ilmu mereka, ya. Nah, kamera depan sih. Aturan kamera. Memberikan seseorang pemberian istimewa, kemudian itu digunakan untuk sesuatu yang tidak kita inginkan, ya, itu kita akan sangat marah sekali. Maka demikian juga ilmu ini adalah anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah daripada apa-apa lain. Maka apabila ilmu tersebut digunakan untuk selain Allah, maka Allah mengancamnya akan memasukkannya ke dalam api neraka. Kemudian di dalam riwayat lain, Wa'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ta'allama 'ilman mimma yutara bihi wajhu Allah ta'ala ya la yata'allamu illa li yusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'aradan jannah. Barang siapa yang mempelajari ilmu mimma yutawabillah, yang ilmu ini seharusnya, ya, dari ilmu-ilmu yang seharusnya ya, digunakan untuk mendapatkan ridha Allah, ya, yang seharusnya bertujuan lillah, seperti mempelajari ilmu agama, ilmu syariah, dan ini tujuannya adalah, ya, seharusnya tujuannya adalah lillah, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, mempelajari ilmu-ilmu dan lain sebagainya. Ya, itu adalah ilmu-ilmu yang memang khusus yang untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila itu dipelajarinya, ya, la ya'lamu illa yusiba bihi 'aradan min ad-dunya. Tapi dia tidak mempelajarinya melainkan hanya untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi, tujuan-tujuan duniawi. Maka apa? Lam yajid 'aradan jannah, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Ya, jangan termasuk yang mencium baunya saja lebih indah dari arak, dan bau surga itu ya, bisa ditempuh dari jarak 500 tahun perjalanan. Nah, ini semua menuntut kita untuk sebelum kita menuntut ilmu, kita harus memperbaiki niat. Ya, bagaimana kalau niat kita itu belum baik? Artinya kok masih selalu pada tujuan-tujuan yang punya apakah dengan demikian kita tidak akan menuntut ilmu? Tidak, ilmu tetap dituntut. Ya, dan niat juga harus diperbaiki. Jangan karena kita belum punya niat yang baik, lalu kita tidak mau menuntut ilmu. Kalau seperti itu, niat tidak akan baik-baik. Kenapa niat itu akan baik ini dengan ilmu? Ya, kalau kita meninggalkan ilmu karena niat yang belum baik, ya maka selamanya hati itu tidak akan baik. Selamanya niat itu tidak akan baik. Tetapi setelah ilmu, nanti ilmu itu akan menuntun kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tadi mengatakan dari kunna nafdul ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Dulu kami menuntut ilmu itu bukan karena Allah, karena mungkin untuk ya untuk mendapatkan makan dan lain sebagainya, ya, tetapi ilmu itu tidak mau dituntut kecuali ya karena Allahnya, ilmu itu tidak mau dibawa kecuali kepada Allah. Ya, maka seiring dengan perjalanan waktu nanti semakin kita memahami ilmu, maka semakin niat itu akan insya Allah ya, selamat kita bersungguh-sungguh di dalam lumayan juga ya untuk mengarahkan niat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kalau ada tujuan lain selain tujuan Allah, tujuan Allah, ada tujuan-tujuan lain? Allah tadi mengatakan seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Hajar dan Al-Bukhari bahwa apabila tujuan utamanya adalah lillah, ya, apabila tujuan utamanya adalah lillah, la yuhu wa yuhu naga, ya, tidak apa-apa yang ada tujuan-tujuan lain, ya, selama tujuan utamanya artinya tidak apa-apa apabila ada niat yang mengikut, ya, misalnya orang menuntut ilmu supaya apa, ya, pertama ya, untuk mengasah kejadian dari diri sendiri, ya, supaya dia mengenal Allah, beribadah dan ilman li ghairillah aw arada bi ghairi wajhillah falyatabawwa ghairi wajhillah ta'ala falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, barang siapa yang menuntut ilmu, belajar ilmu bukan karena Allah, memang dari awal tujuan dia menuntut ilmu itu semata-mata bukan karena Allah. Aw arada bihi ghaira wajhillah ta'ala falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah ya dia mengambil tempat di api neraka yang tempatnya itu adalah di api neraka. Kemudian ada hadis-hadis lain juga yang menyatakan bahwa menuntut ilmu itu harus mata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah lillah Subhanahu wa ta'ala. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala yu'ta bil 'alimi yawm al-qiyamah fa yulqa fi an-nar. Datangkan seorang alim pada hari kiamat, kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Tetapi di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dikatakan yu'ta bil rajuli, ya, bukan bil alim. Sementara lafaz al alim ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam riwayat, tapi di dalam sumber asli hadisnya yaitu Sahih al-Bukhari dan Muslim dan riwayat-riwayat lainnya menyebutkan yuta berwajib, ya, bahwa seseorang nanti bukan hanya laki-laki saja, ya, perempuan juga, ya, artinya seseorang nanti akan didatangkan pada hari kiamat kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Salahnya apa? Rapatan dari ku aktabuhu fayaduhu bihakala yaduhu al-imaru birrohan. Hanya rapatan dari ku aktabuhu, hanya apa? Khususnya itu keluar lempar ke dalam api neraka, pecah rohnya, keluar khususnya, kemudian diputar dalam api neraka, karena yaitu al-imaru birrohan, ya, persis seperti seekor keledai yang berputar pada roha. Roha itu apa? Roha itu tempat penggilingan. Jadi dulu kalau ingin bikin gansu, menggiling apa saja, itu ada besi, batu, datar, kemudian ada besi yang berbentuk apa? Bal, yang kembal namanya blender. Ini ya, kayak tabung gitu. Ya, talenan. Ya. Talenan. Karena bukan kalau talenan itu datar. Itu menggilingnya itu ya, kayak yang menggiling jalan aspal itu loh. Nah, bentuknya seperti itu, slender. Ya, slender kan. Nah, itu diputar, diputar ya. Diputar oleh keledai nanti atau kuda atau sapi berkeliling itu sehingga tentunya menggelinding dan menggiling batu yang ada di atas batu tersebut. Nah, maka itu yang akan dilakukan kepada orang yang orang ini nanti. Ya. Jadi khususnya itu yang menjadi kali jadi putar seperti itu. Alhamdulillah. Ya, fayutiku mak di situ ada kesalahan dari sini. Fayutiku, ya, fayutiku dengan koma. Ya. Fayutiku ahlun nari, fayutiku nama raka. Akhirnya dikelilingi oleh penghuni-penghuni api neraka. Kamu kenapa katanya? Kok diberikan asap seperti ini? Ya, seperti itu. Apa kesalahanmu katanya? Ya. Fayutiku kuntu ala miradul fayri. Dulu saya mengajak orang kepada kebaikan, walaupun tapi saya tidak mengerjakan kebaikan itu. Wa anha 'ani syarri wa atii. Saya melarang keburukan, tetapi saya mengerjakan keburukan itu. Ya. Maka ini ancaman keras, ya, bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Keilah ilmu itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Taala yang paling besar yang tidak diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika diberikan ilmu, maka jangan sampai ilmu atau nama Allah itu digunakan untuk selain selain Allah. Logiknya seperti ini. Karena guru saya yang berkat Allah dengan seorang perempuan, orang laki-laki misalnya nikah dengan seorang perempuan kaya. Namanya perempuan ini juga lebih saya berkat Allah. Makanya oleh istrinya yang kaya itu diberikan suaminya diberikan fasilitas, diberikan mobil. Untuk apa? Tiba mobil untuk urus perusahaan kita. Diberikan fasilitas. Kayaknya setelah diberikan ternyata mobil itu bukan digunakan untuk mengurus pekerjaan, tapi justru digunakan untuk berjalan dengan perempuan lain misalnya. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh sang istri? Ngasih hadiah lagi, ngasih satu mobil lagi atau dikasih bonus mobil? Mobil itu suruh dikalahin. Ya, jadi itulah yang akan terjadi. Artinya suatu anugerah apabila diberikan kemudian disalahgunakan, maka akibatnya akan sangat buruk sekali. Ya, maka ilmu sekali lagi adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah anugerah ini harus mampu membawa kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah. Karena kita memberikan hadiah istimewa kepada seseorang supaya orang itu semakin dekat dengan kita. Ya, bukan hadiah tersebut menjauhkan kita dari yang memberikan kita hadiah. Ya. Pertamanya seperti itu. Ya. Kenapa kok sampai begitu? Ya, begitu dahsyat ancaman untuk orang yang beramal, artinya orang yang menggunakan ilmunya, atau orang yang tidak mengamalkan ilmunya, atau ilmunya itu digunakan bukan untuk selain digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa an bishri. Radhiyallahu anhu, Bishr bin Harith, dikenal dengan Bishr al-Hafi. Al-Hafi ini artinya yang tidak mengenal Sunda, berjalan kemana-mana dengan orang Sunda. Ya, orang ulama yang zahid, ibar sorhi, dan juga orang smart dan juga hadis, orang hadis yang terpercaya. Yang mengatakan kalau Allah Taala ila Daud alaihissalam, Allah Subhanahu wa Taala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, "Darajah baini wa bainaka 'aliman maftuna. Fa yu'ida wa yu'iduka takabbuhu عن محبته ولكن الخطاب الطريق على عبادي. Janganlah engkau menjadikan antara aku dengan kamu ada seorang alim yang maftun, ya, seorang alim yang mendapat fitnah. Ya, ya, artinya alim yang maftun itu apa ya? Alim yang su, ya, orang sedalam yang su. Fayu'iduka tajabuhu an mahabbati, sehingga engkau dijauhkan oleh keangkuhannya, kesombongannya dari mahabbatku, dari mencintaiku. Ulaika qutta'u thariq 'ala 'ibadi, mereka itu adalah para pemotong jalan, yaitu para perampok, ya, yang memotong jalan hamba-hamba kepada. Yakni seorang beramal apabila dia tidak ikhlas, maka itu diibaratkan seperti orang yang menjauhkan yang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan jalan yang menuju ke sini diarahkan oleh ulama yang tidak benar ini kepada jalan yang jauh. Ya. Maka keburukan seorang ulama apabila ya, ulama dalam konteks orang yang berilmu, ya, apabila dia tidak baik, justru bahayanya itu akan lebih besar. Kita melihat bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi ini ekonomi media dan juga di negara dan ketahuan. Kalau ketahuan manusia juga sehari dua hari keluar. Nah, itu semuanya dengan apa? Dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, mungkin sudah mati, mungkin orang. Nah, maka bahaya jadi ilmu apabila tidak dibekali dengan keikhlasan, ya, tidak dibekali dengan kesatuan, ya, tidak dibekali dengan hati yang bersih. Maka dari awal kita niatkan cari ilmu itu semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ini akan menjadikan kita terpicu untuk mengamalkan ilmu kita. Kalau tidak dilakukan, ilmu itu hanya akan menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa qala Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, innama yuta'allamu al-'ilmu liyuttaqa bihi Allah. Sesungguhnya ilmu itu tidaklah dipelajari kecuali supaya kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya orang-orang yang berilmu yang akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka lah yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wa innama fuddila 'ala ghairihi li'annahu yattaqi billah. Jadi ulama itu dimuliakan di atas yang lainnya, dimuliakan daripada yang lainnya. Oleh sebab apa? Oleh sebab dengan ilmu itu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila dia diberikan ilmu, tetapi dengan ilmu itu dia menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemuliaan itu secara otomatis akan dicabut, ya, sehingga diganti dengan kehinaan. Waktu di dalam hadis yang sering kita sampaikan, bahwa orang yang pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka itu siapa? Ali, menghafal Quran, orang yang bersedekah, orang yang mati di jalan berperang di jalan Allah. Jadi bukan orang-orang pendosa, orang-orang ahli maksiat, bahkan orang-orang kafir disebutkan dalam hadis. Awal mereka adalah orang-orang pertama yang api neraka itu dinyalakan. Yang pertama Al-Ali, dikatakan apa yang kamu lakukan? Yang dipanggil dari kesidakan, apa yang kamu lakukan dengan ilmu dan iman yang berbeda? Saya memahamkan ilmu, saya ajarkan. Kajar-kajar, kamu penipu, pendusta. Kamu ya, mencari ilmu, berilmu, supaya dipuji orang. Supaya dikatakan demikian-demikian. Oh, peti. Dan betul, apa yang kamu inginkan itu sudah kamu dapatkan. Kamu dapatkan kecilan. Dalam riwayat Ibnu Yuda, Bilqari, yang menghafal Al-Quran. Bahwa para Allah yang Allah, kemudian diperlihatkan nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepadanya di dunia. Apa yang kamu lakukan di dunia dengan nikmat? Yaitu nikmat anugerah Al-Quran yang diberikan. Bahwa bana'an innaum ya Rabbi. Saya tidak tidur-tidur malam ya Allah, karena sholat dengan Al-Quran yang tahu ya Allah. Walau kejabkan, kamu penipu, pendusta. Bila Allah tadi, walau dan nekat koi. Kamu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran semata-mata supaya kamu dipuji sebagai seorang penghafal. Ya, orang yang suaranya merdu dan lain sebagainya. Kau tapi, dan orang sudah mengatakan apa yang kamu inginkan. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Karena kamu tidak menginginkan saya, ya sudah, kamu tidak punya tempat di sini. Ditarik kakinya, digiret kepalanya, dibawa, tidak dilakukan sesuatu. Bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala sangat marah apabila nikmat anugerah yang sangat besar ini digunakan untuk sedekah. Orang yang bersedekah juga ditanya, apa yang kamu lakukan di dunia? Ya, orang yang bersedekah dan lain sebagainya. Ya, membantu orang. Mengatakan apa? Kamu berdusta. Indah, kesadar dan berupa dan indah kejewa. Kamu di dalam persedekah dan lain sebagainya supaya dikatakan pemurah. Ya, sebagai supaya dikatakan dermawan dan lain sebagainya. Oh, berarti. Ya, dan seterusnya sama juga. Dia kakinya ditarik, dia berdarah, dia berdarah, demikian juga. Padahal semua ini adalah amalan-amalan yang sama dia. Tetapi ketika ya, amalan-amalan ini yang diberikan taufik oleh Allah pada seorang untuk melakukannya, tetapi dia ya, menginginkan selain Allah, ya, maka ya Allah sudah mengancam, sudah memberitahu dari jauh-jauh. Orang sahih berkata, apa yang kamu lakukan? Kalau saya mati, saya berperang di jalan, sampai saya mati di jalan ya Allah. Allah mengatakan, penipu, pendusta. Innama jahadta yuqala innaka syuja'. Kamu berjihad, berperang supaya dikatakan sebagai pemberani, sebagai pahlawan dan lain sebagainya. Mu'min. Dan manusia sudah mengatakan apa yang kamu inginkan. Apa semuanya ini adalah ancaman yang sangat keras. Ya, jangan sampai ilmu yang Allah berikan kepada kita, ya, kita harus betul-betul kita bersihkan niat, ya, luruskan niat, bersihkan hati, ya, supaya ilmu ini betul-betul menuntun kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi sebaliknya, kalau ilmu itu betul-betul ya, digeluti dengan semata-mata karena Allah, tinggi, sebagaimana ancamannya kalau digunakan untuk selain Allah besar perang, yang maka balasannya juga apabila dilakukan karena Allah sangat tinggi. Fa'in ikhtalla hadzal qasdu wa fasadat niyyat qalibihi, tetapi apabila tujuan ini rusak, niat orang yang menuntut ilmu itu rusak, bi'an yastashira bihi tawassula ilah manhari duniawiyin, yaitu dia merasa bahwa dia akan menuntut ilmu ini ya supaya nanti dimudahkan mendapatkan ya urusan, mendapatkan dunia, untuk mendapatkan jabatan dan lain sebagainya, min mali, harta atau martabat, jabatan, maqadibah oleh ajur, maka pahalanya semuanya di cancel, dibatalkan. Ya, dibatalkan. Wahabu amalu wa fasirafus awalan mubinan. Amalnya akan berkurang dan dia akan rugi dengan kerugian yang sangat nyata. Emang di dalam hati itu selalu ada bisikan-bisikan, ya, untuk inilah, untuk itulah dan lain sebagainya. Ya, tidak ada salahnya pada bisikan-bisikan itu, walaupun bisikan itu adalah buruk, tidak ada salahnya karena itu memang selalu ada di dalam diri. Tapi yang salah itu adalah apabila kita mengikuti bisikan tersebut. Ya, kalau bisikan, ya supaya dilihat orang, supaya diikuti orang, ya selalu ada seperti itu. Selalu ada, tapi jangan sampai kita ikuti setelah kita melakukan, jangan sampai itu yang kita kejar. Ya, abaikan saja, anggap saja itu sebagai anjing yang membohong, tapi kita tidak melarang, karena kita tidak bisa melarang anjing untuk tidak membohong. Dia akan membohong kalau kita lihat, kalau kita lewat. Ya, jadi dia juga bisikan itu akan selalu ada. Selama ada nafas, maka selama itu juga akan ada bisikan-bisikan tersebut atau khawatir-khawatir tersebut. Kita abaikan saja. Apabila menguat, ya, maka beristiadah, ya, beristiadah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau orang yang ilmu dia sudah mengenal Allah, tahu apa yang Allah kehendaki, tahu apa yang diperintahkan, tahu apa yang dilarang, tapi dia langgar, berarti ini keterlaluan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita ya dari menginginkan selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bermanfaat dan bisa menuntun kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, uqubatul 'alimi mawdu'ul qalbi. Balasan bagi seorang alim, yaitu yang tidak mengamalkan ilmunya atau yang dengan ilmunya dia menginginkan selain Allah, ya, balasannya di dunia adalah matinya hati. Ya, hati itu akan mati bagaimana? Ya, sudah tidak mengenal kebaikan lagi, tidak terpanggil untuk melakukan kebaikan-kebaikan lagi. Ya. Dan ilmunya itu semata-mata untuk mengejar dunia. Tanda bahwa hati itu mati. Tetapi ada hubungan untuk kalbi. Kemudian beliau ditanya, apa yang dimaksud dengan matinya hati? Oleh pelaku dunia diambil akhir. Mencari dunia dengan amal akhirat. Itu apa? Menjual agama untuk tujuan dunia. Walhamdulillah. Semoga Allah berkah kita dari sifat-sifat dunia. Yang ini adalah sifat-sifat dari makan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka awal dijelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan ulama, ahli ilmu, orang yang berilmu, kemudian keutamaan orang yang menurut ilmu. Semuanya itu adalah orang-orang yang ikhlas, orang yang memiliki tujuan karena Allah, dan mereka juga mengamalkan ilmu mereka. Ya, ini beliau Malik dalam satu pasal ini menjelaskan tentang yang tidak cukup menjelaskan tentang keutamaan tadi, juga menjelaskan tentang ancaman bagi orang yang menyalahgunakan ilmu, menyalahgunakan niat yang tidak baik di dalam menuntut ilmu. Baik, al-bab ats-tsani. Al-bab ats-tsani fi adabil muta'allim li nafsihi wa fihi 'ashru anwa'in min al-adab. Terus ini masuk pada bab kedua, yaitu berkaitan tentang adab-adab seorang penuntut ilmu ya pada dirinya sendiri. Bagaimana adab-adab dirinya itu seperti apa? Ini ada 10 ya, 10 jenis, 10 macam adab-adab yang perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Apapun sebenarnya, apapun yang dituntut, apapun yang dituntut itu ya harus ada niat bilang tadi. Mau menuntut ilmu ekonomi, kedokteran, ilmu fisika, ilmu apa. Yang pertama niat-niatkan adalah bilang supaya ilmu ini bermanfaat untuk dirinya sendiri, bermanfaat untuk orang banyak, ya, dan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ilmu yang kita pelajari itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ilmu agama saja. Ya. Ancaman ini menyeluruh untuk orang yang menuntut ilmu, lebih-lebih kepada orang yang menuntut ilmu agama. Jangan sampai nanti ilmu agama ini digunakan sebagai tunggangan untuk mencapai tujuan-tujuan ataupun kepentingan-kepentingan nafsu dan syahwat. Baik, yang pertama adalah an yutahhira qalbahu min kulli ghisyin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khulqin. Pertama, dia harus membersihkan hatinya dari segala ghisy, itu ya, dari segala tua, kedustaan, dari segala danas, dari segala kotoran, wathilin, kebencian, hasad, akidah yang tidak benar, kemudian akhlak yang tidak baik. Ya, jadi hati itu betul-betul dibersihkan. Kenapa? Karena hati adalah wadah yang akan menerima ilmu. Kalau wadahnya kotor, maka ilmunya itu pun akan menjadi mendekatkan kita kepada Allah justru akan menjauhkan kita kepada daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban yang pertama, adab yang pertama adalah mensucikan hati dari segala penyakit. Kalau itu tidak dibersihkan dari awal, nanti ketika ada ilmu, justru hasad pun akan semakin berkembang, kebencian juga akan semakin berkembang, dan seterusnya. Kemudian adab yang kedua adalah an yuhsinan niyyata fi thalabil ilmi. Adalah dia memperbaiki niatnya di dalam menuntut ilmu. Bi'an yaqsida bihi wajh Allah. Apa yang dimaksud dengan memperbaiki niat? Yaitu menginginkan semata-mata ya wajhullah, menginginkan ridha Allah, menginginkan rahmat Allah ya billah wal 'amali bihi. Kemudian yang kedua, dia niatkan menuntut ilmu ini untuk diamalkan. Karena niatnya mau menuntut ilmu untuk apa? Supaya saya bisa jadi guru, supaya bisa mengajar. Bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah supaya kita bisa mengamalkannya. Kalau kita sudah mengamalkan, maka kita mengajarkan. Ya, bukannya seperti itu. Ya, jadi mengajar itu bukan tujuan utama. Ya, tapi tujuan utamanya itu adalah supaya saya selamat dulu, baru menyelamatkan orang lain. Nah, ini kita sakit. Kita beli obat. Ya kalau bukan obat, dengan obat ini kita akan mati. Tetapi justru obat ini kita berikan kepada orang. Orangnya sembuh, kitanya yang mati. Ya, maka orang demikian juga menuntut ilmu tujuannya adalah supaya hati kita sembuh, supaya hati kita sehat. Karena itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya walaya para umat para bangsa kita berkata Allah Al-Fatihah Salim. Ya. Terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini tidak, ilmunya sudah capek-capek bertahun-tahun dituntut diberikan kepada orang, dia sendiri tidak memanfaatkan sama sekali. Ya, maka itu diibaratkan seperti ini menerangi orang lain tapi dibakar dirinya sendiri. Nah, tidak, kita enggak boleh mengorbankan diri kita sendiri. Ya, artinya mencelakakan diri kita sendiri. La tuqba itu bila tahruka. Ya, jangan meletakkan diri kalian kepada kebinasaan. Ya. Yaitu jangan sampai diri kita ini celaka. Ya. Orang lain masuk surga, ya. Kita yang masuk neraka tidak. Kita yang selamat dulu baru bisa menyelamatkan orang lain. Nah, maka niatnya pertama billah, kemudian untuk diamalkan. Kemudian niatnya apa juga? Ya syariah, bisa menghidupkan syariah. Kemudian apa juga? Tanwira qalbihi, supaya hatinya bersinar, bercahaya. Al-ilmu nurun, cahaya itu adalah ilmu itu adalah cahaya. Nurullah la yudda li'asin, dan ilmu itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Dalam artian walaupun dia diberi ilmu, tetapi itu sebenarnya bukan ilmu. Kenapa? Karena sudah dibawa oleh orangnya hatinya. Wajtaqarrub, kemudian apa? Watahliyata batinihi, menghiasi batinnya, menghiasi dalamnya. Karena kalau dalamnya sudah baik, ya maka luarnya juga akan baik. Tapi kalau dalamnya itu rusak, maka luarnya pun akan ikut rusak. Tapi kalau luarnya indah, belum tentu yang dalam indah. Ya. Kemudian niatnya apa juga? Tawarrub minallahi subhanahu wa ta'ala. Nah, niatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan wala yaqsida bil adrak ad-dunyawiyah. Ya, dan jangan yang dia niatkan untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi seperti tahsil riyasah untuk menjadi pemimpin, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan harta, pembangunan makam, untuk berbangga-bangga dengan yang lain. Buat tadi munaskar supaya diagungkan, dihormati oleh orang lain dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah tujuan-tujuan dunia. Maka itu adab yang kedua, yaitu betulkan niat, ya, sucikan hati, luruskan niat. Yang ketiga, an yubadira bi tahsinil ilmi shababahu wa awqat umrihi. Nah, kemudian hendaklah dia bersegera untuk menuntut ilmu di masa mudanya. Ya, wa awqat umrihi, dan pada masa hidupnya. Wala yaghtarru bi khida'i taswif wa ta'yiz, dan jangan sampai tertipu dengan taswif. Taswif itu saufa, ya, nanti saja ya, dan lain sebagainya. Ya, fa inna kulla sa'atin tamurru min 'umrihi la badalaha. Karena apa? Karena setiap umur yang berlalu, setiap saat yang berlalu dari umur itu tidak bisa diganti, tidak bisa dibayar, tidak bisa ditukar. Karena kalau sudah hilang, itu sudah hilang begitu saja. Kalau sudah pergi, ya maka pergi begitu saja. Tapi yang masalahnya adalah untuk kita akan ditanya, waktu kita itu pergi di dalam apa? Kalau di dalam kebaikan, alhamdulillah. Tapi dalam kemaksiatan, kesia-siaan, itu yang akan menjadi musibah. Ya. Wa yaqta'a ma qadara 'alaihi min al-'ala'i syaghilah. Dan selama dia menuntut ilmu, sedapat mungkin dia harus memutuskan diri dari segala sesuatu yang menyibukkan pikirannya, menyibukkan hatinya. Wal awa' wal awa' al mani'ah, dan rintangan-rintangan yang akan menghalanginya, anta ma'bid qalbi, dari kesempurnaan di dalam menuntut, keseluruhan di dalam menuntut ilmu. Jadi betul-betul perlu kepada tafarruq. Ya. Maka baiknya penutup ilmu itu ya turun dulu. Oleh sebab itu penutup ilmu itu yang lainnya dari masa kecil. Dan seperti yang saya sampaikan, sangat disayangkan sekali jadi sistem pendidikan kita ini terjadi pemborosan umur yang luar biasa. Kalau materi-materi SD dan lain sebagainya, ya. Subhanallah, itu pemborosan yang luar biasa, ya, pemborosan yang luar biasa, yang diajarkan sangat sederhana sekali, yang sebenarnya enggak perlu diajarkan, ya, di rumah, di dengan salur, setelah itu menggosok gigi dengan odol. Nah, seperti itu kan enggak perlu diajarkan, ya, dan itu bisa satu waktu susun saja, nanti susunnya, kalau bisa satu minggu yang di rumah, dengan apa? Dengan satu tinggi, dengan apa tinggi, dengan kotor, insya Allah itu tidak perlu diajarkan di sekolah. Ya, itu bisa langsung dipraktikkan sekali saja sudah begitu. Giliran satu persatu disebutkan ada 20 murid, berarti juga setiap orang itu memerlukan jawaban berapa lama. Kalau 20 orang hanya untuk bertanya tentang mandi dengan apa, itu habis. Di saat pada zaman terdahulu, dan 6 tahun, 7 tahun itu ya, Al-Quran itu sudah di luar kepala. Nah, kalau kita memang belum masuk kepala ya. Di luar itu, juga masih di luar aja, tidak masuk. Masih penting tidak masuk, tapi di amal kan. Ini tidak masuk, juga tidak di amal. Makanya itu sudah Al-Quran itu sudah mendarah daging di dalam diri kita. Itu masih kecil. Setelah itu, umur 7 tahun, baru mulai menuntut ilmu. Ya, jadi menghafal mata, menghafal Al-Quran, hadis itu ya masa-masa kecil itu, karena memang masa pengisian. Setelah itu maka marhalatul fahmi, ada masa untuk memahami. Itu masa setelah menghafal, ya, jadi hafal dulu baru memahami. Nah, sehingga mereka umur 15 tahun itu udah matang, ilmunya udah matang. Nah, kita baru umur 15 tahun itu masih sabtu saja masih belum bisa. Di saat mereka itu sudah sempurna, tinggal udah masang, tinggal penyempurnaan saja. Bayangkan saja Imam Syafi'i diizinkan berfatwa oleh Imam Malik itu pada umur 15 tahun. Dan fatwa itu seperti yang sering saya sampaikan itu adalah izin ijazah tertinggi di dalam disiplin keilmuan. Ya, sudah melebihi ijazah profesor dia. Ya. Bahwa ijazah membaca, kedua ijazah membacakan kepada yang lain. Kemudian setelah itu ijazah menjelaskan tentang satu disiplin ilmu. Kemudian ijazah untuk mengajarkan berbagai macam disiplin ilmu. Kemudian setelah itu ijazah untuk berfatwa. Ya, berfatwa itu untuk mengeluarkan hukum, mengisi bab hukum. Jadi itu diizinkan pada umur 15 tahun. Kalau 15 Ya, kalau sekarang kelas-kelas berapa itu kalau di SMP? SMP itu sudah diizinkan berfatwa. Sekelas profesor itu ijazah profesor itu lebih tinggi. Kenapa? Karena yang mengizinkannya itu adalah Imam dunia, Imam Malik yang bukan enggak sembarangan. Ya. Imam Malik pun demikian juga umur 16 tahun. Imam Al-Ghazali umur 20 tahun itu sudah bisa meruntuhkan logika-logika filsafat mantin ulama-ulama terdahulu, filsuf-filsuf terdahulu. Ya. Imam Al-Farabi atau Ibnu Sina itu mengatakan umur 20 tahun itu saya sudah enggak tahu saya baca apa lagi gitu. Udah enggak tahu mau pelajaran apa. Ya, sementara kita sama sekarang cuma fisika berapa tahun? Masuk tiga atau berapa kali? Umur 5 anak. Ya, 4-5 buat tahu dapat apa? Dapat nyanyi aja. Setelah itu masuk SD ya segitu-segitu aja. Paling pokoknya selesai hukum Islam satu tahun rukun. Ya, setelah itu masuk SMP berapa tahun? 3 tahun, udah berapa tahun? Hah? Dan itu masih orang belum bisa apa-apa. Masuk SMA, setelah itu SMA lagi berapa 3 tahun, dan setelah itu masuk kuliah 4 tahun, setelah itu masuk S2 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Jadi puluhan tahun, 20 tahun, 25 tahun itu gak dapat apa-apa, hanya dapat selembar kertas ijazah yang menunjukkan kalau dia pernah belajar, bukan menunjukkan kalau dia itu alim. Mereka terdahulu, Masya Allah, umur sekarang itu mungkin masih anak-anak Islam itu sudah menjadi ulama. Ya. Bahkan Imam Abdullah Syarqawi umur 9 tahun. Umur 9 tahun itu kelas berapa SD? Kelas 3. Ya, kelas 3 SD itu sudah diizinkan mengajar ilmu nahwu. Itu mengajar ilmu nahwu itu bukan sembarangan orang. Alfiyah hafal, bukan hanya hafal saja, sudah melontok syarahnya dan lain sebagainya. Ya, apalagi yang lain-lain. Itu umur 9 tahun Muslimul Azhar. Kita umur 30 tahun juga masih belum bisa membedakan antara istiqlal dan istinja. Maka harus betul-betul memanfaatkan umurnya, ya, dan masa mudanya untuk menuntut ilmu. Ya. Harus betul-betul menjauhkan diri dari rintangan-rintangan yang sekiranya menghambat di dalam keseriusan menuntut ilmu. Di antaranya ya, menikah, ya, abaikan dulu nanti. Kalau sudah saatnya, ya pasti akan datang. Langsung pak. Ya, bisnis dan lain sebagainya nanti. Ya, dan lain sebagainya. Sekarang fokus saja. Ya, ilmu itu akan mendatangkan segala-galanya. Ya. Ya, bukan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Al-Hadis Al-Basrah. Ya, jadi ibarat menuntut ilmu itu ibarat orang yang mendayung di laut. Kalau dia masih bujang, masih jomblo, ya bisa mendayung dengan tenang. Ditambah lagi belum ada angin yang kencang. Ya, jadi bisa cepat mendayungnya itu. Ketika menikah, perahunya mulai bolong. Bocor. Sehingga apa? Di samping mendayung, sibuk juga mengeluarkan air supaya enggak tenggelam. Ternyata di samping harus menuntut ilmu juga ada kewajiban mencari nafkah. Mencari nafkah itu bukan bisa sejam dua jam, bisa ya, sampai larut malam. Fa'idza ja'a al-walad inkasarat as-safinah. Nah kalau sudah lahir anak, bukan hanya bocor tapi perahunya pecah. Sehingga apa? Di samping dia sebenarnya sibuk menyelamatkan dirinya sendiri, sibuk menyelamatkan istri, sibuk juga menyelamatkan anak. Nah maka akan semakin susah berenangnya. Nah, syukur-syukur bisa selamat kalau dia tenggelam. Sebenarnya apa? Putus dari ibu nawar, nawar sekali. Ya, oleh sebab itu banyak ulama yang dulu lebih memilih untuk jomblo selama seumur hidupnya daripada mereka, di antara Imam Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah, dan banyak lagi ulama-ulama lain. Ya, tapi dalam hal ini, ya, tidak usah dikirim lah. Tidak ditanya sih. Karena memang beliau dan mereka ini adalah orang seluruh hidupnya memang semata-mata untuk ilmu. Ya, sehingga nggak punya waktu untuk selain itu. Bahkan Imam Nawawi itu nggak punya waktu untuk makan pun nggak punya waktu. Makan itu sehari sekali, sekali makan, sekali minum. Kapan yaitu waktu isya, sekalian buka puasa, sekalian makan sahur. Kalau kita dikit-dikit makan, mereka makan sedikit. Kalau kita dikit-dikit makan, makan juga dicari snack, dari snack cari buah, dari buah cari makanan ringan. Gak selesai-selesainya. Nah, karena memang tidak ada yang kita kejar. Kalau ada yang kita kejar, yaitu ilmu, yang maka itu akan menjauhkan kita dari segala perintah-perintah tersebut. Wabatul isyihad, waktu memiliki bukti tafsir dan betul-betul ya apa bersungguh-sungguh ya. Fa'inna khawatir tariqut ta'allum. Semua ala'iq, ya, hal-hal yang mengikat hati, yang menyibukkan hati dan rintangan-rintangan itu yang akan memutuskan kita dari jalan untuk belajar. Nah, bagaimana kalau orang itu sudah sadarnya itu sudah umurnya sudah lanjut gitu? Apakah dia harus meninggalkan ilmu? Sudah terlanjur, sudah terlambat dalam ilmu? Enggak kata terlambat. Banyak ulama-ulama justru itu menuntut ilmu itu di umur yang sudah terlambat. Di antaranya Imam Nizuddin bin Abi Salam itu menuntut ilmu itu mulainya itu umur 36 tahun itu baru mulai. Ya, tetapi dengan kesungguhannya bisa menjadi sultannya para ulama. Jadi enggak ada ilmu itu enggak kenal umur, enggak kenal usia, enggak kenal badan. Terlambat, yang tak kenal kata tua, tak kenal kata muda. Dari Mesir, ketika S1, justru sebangku dengan kakek-kakek. Banyak itu, duduk sebangku, kuliah itu dengan kakek-kakek. Kenapa ini musim? Saya belajar. Ya. Jadi enggak kenal, ya kata tua. Bahkan mereka setelah selesai doktor dalam satu bidang, itu mereka masuk kuliah lagi di dalam bidang yang mulai lagi. Jadi itu banyak. Ya, di antaranya juga dulu membimbing saya, ke profesor di bidang kedokteran, masuk di dalam kuliah di Dosat Islamiyah, sampai profesor juga di bidang hadis. Dan banyak di situ. Nah, di para ulama yang memang menggeluti ilmu dunia, dalam ilmu dunia, itu bukan ilmu syariah, tapi juga ya, pakar di dalam ilmu syariah. Ya. Syekhna Tur Ali Jum'ah, itu pakar ekonomi juga, akhirnya awalnya itu adalah ilmu ekonomi. Ya. Dia membuktikan ilmu syariah. Ya. Ya, artinya semua itu bisa dicapai dengan apa? Dengan himmah yang kuat. Syekh Khalid Al-Azhari itu juga menuntut ilmunya itu terlambat 35-36 tahun juga seperti Syekh Imam Nizuddin bin Abi Salam. Kalau ceritanya beliau dulu kerjaannya itu di Masjid Al-Azhari itu menyalakan lampu. Pada malam dia menyalakan lampu. Suatu ketika ada majelis ilmu dan dia dapat gaji yang lumayan lah untuk kehidupan, untuk menafkahi anak dan istri. Suatu ketika mau menyalakan lampunya tumpah, dia mengenai salah seorang murid, talib ilmi. Akhirnya murid itu marah, dasar bodoh, tidak tahu arti ilmu dan lain sebagainya. Dari situ dia merasa tercampur, dikatakan bodoh. Akhirnya apa? Dia melepaskan kerjaannya, meninggalkan pekerjaannya, langsung duduk menuntut ilmu. Dan sekarang ya beliau dan kemudian setelah itu beliau dikenal sebagai pakar ulama, ya, ulama bahasa, ulama nahwu, ya, banyak bisa dicapai. Ya, seperti kata pepatah Arab mengatakan al-insanu yatiru bihimmatihi kama yatiru qawmu bijanahaihi. Seseorang itu akan terbang mencapai cita-citanya dengan himmah, dengan semangat, dengan tekad yang kuat sebagaimana seekor burung terbang dengan kedua sayapnya. Apa di antara ada kudul ta'alim fi nafsihi an yaqna'a min al-qut'i wal libasi bima tayassar, yaitu merasa puas dengan ya makanan, dengan rezeki yang secukupnya, seadanya, ya, tanpa berlebihan, ya, dan juga pakaiannya. Nah, artinya dia harus bersabar bagi sabri ala adna al-'aishi guna si'at al-'ilmi wa jam'u syamlil qalbi, atau yanadu si'at al-'ilmi wa jam'u syamlil qalbi min mutafarriqatil amal wa yatafajjaru fihi yanabi'ul hikam. Karena kesabaran ya di dalam hidup yang sederhana dengan bersabar di dalam menjalani hidup yang sederhana itu keluasan ilmu itu bisa didapatkan, ke fokus konsentrasinya hati juga bisa dicapai ya. Wa tafajjaru fihi yanabi'ul hikam, dan darinya, dari kesabaran di dalam menjalani kehidupan yang sederhana itu, maka memancar dari hatinya itu sumber-sumber hikmah. Qala Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, la yuthbitu man talaba al-'ilma bi'izzati nafsi wa si'ati al-ma'isyah. Ya, tidak akan beruntung di dalam menuntut ilmu orang yang bi'izzati nafsi, dengan kemuliaan diri, yang merasa diri mulia dan lain sebagainya. Ya, justru harus dengan kerendahan diri. Wasi'atul ma'isyah, dengan kehidupan yang serba ada. Ya, yang serba ada. Kecuali orang memang orang tertentu, orang yang memang sudah betul-betul memiliki tujuan. Maka di situ, ya, keluasan rezeki itu justru akan sangat memudahkan sekali. Walakin man talabahu bi dhillati nafsi, tetapi siapa yang menuntut ilmu dengan kerendahan diri, wa dhillati 'aishi, dengan kesempitan hidup, wa khidmatil ulama, dan berkhidmat kepada para ulama, maka dialah yang akan beruntung. Maka harus memiliki sifat qanaah. Ya. Enggak usah mikir yang lain-lain dulu. Pokoknya ilmu, karena ilmu itu adalah harta yang paling berharga. Ilmu, dengan ilmu orang bisa mendapatkan uang, tapi dengan uang orang tidak bisa membeli ilmu. Ilmu itu tidak bisa dibeli. Memang kita beli bisa, kita bisa beli buku, tapi tidak bisa beli ilmu. Kita bisa bayar orang yang ngajarin kita, tapi kita tidak bisa membeli pemahaman. Jadi ilmu itu lebih berharga dari harta. Kita yang sibuk menjaganya, sementara ilmu yang akan menjaga kita. Wa al khamisu an yuqassima awqata laylihi wa naharihi wa yaqtama wa yaqtanima ma baqiya min umrihi. Kemudian dia di antara adabnya juga, dia harus pandai-pandai di dalam membagi waktunya. Ya, manajemen waktu itu paling penting, disiplin. Karena tanpa kedisiplinan, ya, itu kesuksesan itu tidak akan pernah diraih. Jadi orang gagal itu bukan selamanya ditentukan oleh ketidakmampuannya, tetapi lebih banyak disebabkan oleh faktor ketidakdisiplinannya. Ya. Jadi dalam apapun juga kalau tidak disiplin membagi waktu untuk mengerjakan kerjaan untuk ulangi-ulangi mengerjakan, dia tidak akan bisa. Ya, harus kunci utama itu adalah disiplin waktu. Fa'inna baghiyatul umri la qimata laha. Kenapa? Karena sisa umur itu tidak ternilaikan. Wa ajwadul awqat wa ajwadul awqat lil hifdhi. Dan waktu yang paling tepat untuk menghafal itu adalah al-ashar, yaitu di waktu sahur, yaitu sebelum subuh. Itu adalah waktu di mana pikiran itu masih kosong, masih jernih, sehingga mudah untuk menghafal dan mudah untuk paham. Itu ya, pernah saya praktikkan juga kuliah dulu pada pelajar sampai jam dan nggak bisa paham-paham lagi, udah kayaknya udah buntu, udah tinggal tidur lagi. Tidur nanti tengah malam bangun, ternyata apa yang tadi nggak dipahami ketika baca sekali dua kali, kok bisa paham? Kenapa? Karena tadi itu otak itu sudah lelah, ya, sehingga dia tidak mampu bekerja dengan maksimal. Jika dia diberikan istirahat, kemudian bangun pada waktu yang memang sangat mulia, maka di situ di samping ada keberkahan, juga akan diberikan kemudahan. Ya. Kalau oleh ini itu ya harus menghidupkan separuh malam itu hukumnya wajib, ya. Bukan sunnah lagi, fardhu ain. Wali bahsi al-ibkar untuk dia ya, membahas tentang masalah-masalah ilmu untuk di waktu pagi. Wali kitabati wasatun nahar, kemudian untuk menulis itu di siang hari. Kenapa? Karena menulis itu enggak menulis artinya untuk apa? Kalau dulu kan memang mereka enggak ada fotokopi dan lain sebagainya. Itu kalau kemudian dia harus menulis sendiri dengan tangannya. Nah, maka waktu menulis itu adalah ya, di waktu siang. Kenapa? Karena di sini tidak perlu kepada mengolah pikiran. Wali mutolaati wal mudzakarati bil lail, untuk mutolaah, untuk mudzakarah, untuk mujaah pada waktu malam. Nah, kemudian tempat juga perlu diperhatikan, ulama kinul hifdi al ghurafu. Dan tempat yang paling afdal untuk menghafal adalah di kamar, ya itu yang betul-betul sepi. Wakul lima jadi baikin anil mulia dan tempat-tempat yang jauh dari hal-hal yang melalaikan. Wala yah sunu al-hifdu bihamdulatin nabar. Ini beliau mengatakan tidak baik menghafal di hadapan tumbuh-tumbuhan. Wal khudrah, wal anhar, di sungai, kalau cicil aswar dan sungai dan suara yang ribut. Kenapa? Karena semua itu katanya tidak mengkhulubil kalbi. Karena terkadang sering melihat kok indah sekali bunganya. Jadi nggak jadi ngapal. Jadi melihat, ya memang sekali saat itu perlu refleksi, tapi bukan untuk waktu menghafal. Waktu menghafal itu perlu, ya sesuatu yang tidak mengganggu konsentrasi. Karena apa yang dilihat oleh mata itu yang akan masuk ke dalam hati dan pikiran, ya. Maka baiknya di kamar. Apalagi kalau di pinggir sungai, ya, ayah di situ, ya. Ayah kalau untuk mencari inspirasi bisa. Jadi beli makolin, makol. Di setiap tempat itu ya ada harus ada kesesuaian. Ya, yang kelima ini harus betul-betul pandai di dalam memanage, mengatur dan lagi membagi waktu. Ya. Dan Sayyidina Abu Hurairah itu dikenal dengan rawi yang paling banyak riwayat hadis dan paling banyak menghafal hadis dari para sahabat. Dan ternyata ya bukan hanya berkat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tetapi juga dengan usaha beliau. Dia mengatakan saya membagi waktu saya menjadi tiga, menjadi malam saya itu menjadi tiga. Sepertiganya saya gunakan untuk tidur, sepertiganya saya gunakan untuk sholat, sepertiganya saya gunakan untuk murojaah, untuk mengulangi hadis-hadis yang pernah didengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, an yuqallil al-akla wa syurba. Fa'inna syab'a yamna'u minal ibadati wa yuthaqqilul badana. Yang keenam, diantara adab diri di dalam menuntut ilmu adalah ya mengurangi makan, mengurangi minum. Karena pertama, kenyang itu akan menghalangi kita untuk beribadah dan menjadikan badan itu berat. Badan berat di sini maksudnya jadi malas, Ya. Apalagi mata juga berat. Nah, kalau ini udah perut, ototnya itu narik ke mata. Ya. Sehingga mata jadi berat. Jadi kalau mata udah berat, udah nggak bisa dinegosiasi lagi. Nggak ada obatnya. Ya. Kalau obat mau tidur ada, tapi obat untuk nggak tidur itu susah. Kedua, dengan banyak makan ini juga akan menghabiskan banyak waktu. Kenapa? Banyak bolak-balik ke kamar kecil. Wa min fawaidil qillatil akli sihhatul badan. Sedikit makan itu akan menjadikan badan itu sehat. Karena semua penyakit-penyakit itu sebenarnya sumbernya itu adalah makanan. Ya, itu jadi wajib tahu. Ya, penyakit itu sumbernya adalah ya, pola makan yang tidak teratur. Wadaful amrat al-badaniyah. Fungsinya adalah mencegah penyakit-penyakit badan. Fa inna sababaha kathratul akli wa kathratul syurbi. Ya, karena penyakit-penyakit itu ya sumber utamanya, penyebab utamanya itu adalah banyak makan dan banyak minum. Terlebih lagi makanan-makanan pada zaman kita ini ya sudah banyak penyakit-penyakitnya sudah. Ya, banyak unsur kimia, banyak ini, banyak itu, dan lain sebagainya. Banyak pengawet, banyak gula-gulanya lah. Ya. Kama qila fa inna da'a akthara akthar ma tarahu yakunu min at-ta'ami wasyarabi. Ya, sesungguhnya penyakit-penyakit itu kebanyakan kamu akan melihatnya bersumber dari makanan dan minuman. Kemudian sedikit makan itu juga akan menyebabkan sihhatul qulub minat dunia wal mawdhu. Ya. Kesehatan hati dari kesulian, dari kezaliman, dari kesombongan, ya. Walam yura ahadun minal awliya wal a'immah wal ulama wal aqyar yattasifu aw yusafu katrabil akhi. Dan belum ada dalam sejarah kata beliau, tidak pernah dilihat ada salah seorang dari para wali, para imam dan para ulama pilihan itu yang memiliki sifat suka makan. Artinya doyan makan itu tujuannya hanya sekedar untuk makan saja, tidak wajar kumidabi, dan tidak ada ulama yang dipuji dengan kata banyak makan gitu. Paling dipuji itu dengan tidak banyak makan gitu. Dipuji, ya. Tapi banyak makan itu justru mengisarkan kepada kerakusan. Wa innama tuhmadu katsratul akli minad dawah, tetapi yang dipuji banyak makan itu adalah hewan. Sapi kuat makan, itu dipuji. Kuda kuat makan, ya dipuji. Tapi kalau manusia pujiannya itu adalah sedikit makan. Justru hewan itu harus diperbanyak makannya. Kenapa? Karena tujuannya untuk disembelih. Ya. Manusia jengkelis. Manusia banyak makan jengkel. Apalagi kalau makan barang. Alladzila ta'til wa tursal lil amal, yang memang tujuannya sapi, kerbau dan lain sebagainya, memang tujuannya supaya dia bekerja, tujuannya untuk kita gunakan untuk bekerja dan lain sebagainya. Ya. Kata manusia ini ya kata ya kalau hanya sekedar untuk makan ya sapi lebih kuat makan. Kalau tujuannya hanya untuk sekedar bekerja ya kerbau lebih kuat bekerja daripada kita. Tapi ada tujuan lain yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyik kemudian yang ke tujuh di antara adab yang harus diperhatikan oleh orang khalil ini, an yu'akhidha aw ya'khudha nafsahu bil wara' wal ihtiyat fi jami'i syu'uri. Dia harus mengambil yang harus membawa dirinya dengan sifat wara', yaitu berhati-hati di dalam segala urusannya. Wa yataharral halal fi tu'amihi, dan harus betul-betul berhati-hati dan berusaha untuk menjaga makanan yang halal, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi, dan semua yang dia perlukan itu harus betul-betul berhati-hati liyastamiro qalbu supaya hatinya itu bersinar. Karena masuknya sesuatu yang haram itu akan memadamkan cahaya hati. Wa yasluha li qabulil ilmi sehingga dia layak untuk menerima ilmu dan menerima cahayanya. Wa naf'a bihi dan mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Wa yanbaghi lahu an yasta'mila ar-rukhasa fi mawadhi'iha 'inda al-hajati ilayha. Itu bisa begitu. Kalaupun ada rukhsah, ada keringanan-keringanan, itu harus digunakan ketika diperlukan dan ada sebabnya. Fa innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu kama yuhibbu an tu'ta 'azabahu. Karena Allah suka apabila keringanan yang diberikan kepada hamba-Nya itu dijalankan sebagaimana Allah suka apabila kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada hamba-Nya juga dijalankan. Tetapi sekali lagi itu pada tempatnya. Ya. Kemudian yang ke-8, an yuqallil isti'mal al-mata'im allati hiya min asbabil baladah. Dia harus mengurangi makanan-makanan, mengkonsumsi makanan-makanan yang menyebabkan baladah. Baladah itu menyebabkan mengurangi kecerdasan atau menjadikan akal itu apa ya? Ciut. Baladah itu menjadi pepel, ya, menjadi berat. Wadhaful hawas dan melemahkan indera. Seperti apa? Katufahil khamit. Nah, seperti apel, tapi apel yang kecut. Wal baqilla wa syurbil khalli. Baqilla ini ya ada tumbuhan. Ya. Wa syurbil khalli. Saya belum pasti baqilla itu apa. Wa syurbil khalli dan minum cuka. Wa kadzalika ma yufiru isti'maluhu al-balagha atau yang apabila kita banyak mengkonsumsinya, itu akan mengakibatkan banyaknya dahak al-mublik bintih yang akan menjadikan pikiran itu menjadi berat al-mustil lil badan dan akan memberatkan badan. Kakat rotil alban wassamak seperti terlalu banyak minum susu yang dilarang itu terlalu banyak. Kalau dibutuhkan wassamak banyak lemaknya wasbahidari dan ini tentu ya kembali kepada apa makhluk itu terjebak kata Imam Muqayyim di dalam Ibnu Nawawi. Artinya apapun ya makanan itu ya memang secukupnya, kalau berlebihan itu akan membawa kepada sesuatu yang tidak baik. Wasbahidarika. Wayang bagi kemudian juga ada makanan-makanan yang mengakibatkan mudah lupa. Ya, mayuris unisian bil khosok. Memang mengandung khasiat menjadikan orang itu mudah lupa. Ya. Maka ini kalau orang lupa mantannya ya lalu banyak makan makanan ini. Keakli asari suril fakri. Nah, di antaranya yang disebutkan di sini seperti memakan sesuatu yang sudah dimakan oleh tikus gitu, ada sisa. Nah, itu kalau bila dimakan itu khasiatnya mudah lupa. Wa qira'ati arwahil qubur. Sering membaca tulisan-tulisan pada batu nisan itu. Allahu a'lam kenapa. Dan ini kata Imam Ibnu Jauzi, ini ya diketahui melalui tajriba berdasarkan kepada pengalaman. Kalau mau dibuktikan coba aja kuburan itu hari kerja baca nama-nama orang dan juga nisan itu. Jadi nisan itu harusnya pakai batu aja, nggak usah pakai nama. Ya pakai ya itu mah nggak usah pakai nama juga apa nggak pakai batu juga apa. Wadduhul baina jamalaini maqtuwaini dan masuk di antara dua rongga yang maqtuwaini. Saya berkata wa idfa'il qawli haya dan membuat buku hidup-hidup. Ini bahkan jangan matiin aja. Matiin aja. Allah alam ini dari kata Imam Ibnu Jauzi disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab Qutbun Nawawi. Nawawi. Orang kenabian disebutkan semua ini. Maka itu kembali kepada pengalaman sejarah Spain. Dan Imam Ghazali juga di dalam kitab Ihya itu ya di dalam pasal tentang makanan itu mengajukan makanan-makanan yang menguatkan ingatan sebagai pengasah otak. Ada memang yang menjadi apa namanya yang menjadi vitamin bagi otak yang akan menguatkan. Baik, wattasi'u an yuqallila nawmahum ma lam yalhaqhu dararun fi badanihi wa jismihi. Jadi mengurangi tidur juga. Ya. Mengurangi tidur ya selama mengurangi tidur itu tidak membahayakan badannya dan tidak membahayakan ya. Ya. Kalau normalnya kata kedokteran itu ya 8 jam. Itu sudah maksimal itu, karena kalau lebih daripada itu juga ya nggak baik. Ya. Nah, kalau bisa menguranginya itu lebih baik lagi. Dimaksudkan untuk tetapi selamanya kecuali ya jangan kalau nggak terbiasa begadang ya jangan, karena itu akan membahayakan badannya dan akan membahayakan ya otaknya juga. Tapi kalau orang sudah terbiasa kayak Imam Abu Hanifah, ya. Tahun kedua nambah 2 juz. Berarti berapa juz? 3 juz. Masuk tahun ketiga, nambah 3 juz lagi. Jadi 6 juz. Tahun keempat masuk apa? Terus nambah 4 juz lagi. Ya. Kelas 5 nambahnya 5 juz lagi. Jadi setiap tambahannya kelas 6 nambah 6 juz lagi. Jadi enggak dibagi setahun itu harus hafal 18 tahun itu dibagi 6 tahun, enggak. Ya. Jadi setahun itu ngikut tahun apa? Kelasnya, makin tinggi kelasnya ya makin banyak. Sehingga tamat SD itu sudah ngantongin 18 juz. Tinggal SMP, SMA, nah itu berapa? Tinggal 12 ya. Tinggal 12 juz itu ya dibagi 6 juz. Sehingga kuliah itu sudah selesai. Tapi rata-rata mereka dan masa belajarnya itu pun sangat singkat di Mesir itu. Masa belajar setahun itu cuma 6 bulan. Sisanya untuk apa? Sisanya libur. Jadi libur-liburnya itu libur pendeknya itu sebulan setengah. Libur panjangnya 4 bulan setengah. Terus ngapain mereka masa libur? Ya itulah digunakan untuk menghafal Al-Quran. Jadi masa liburan itu ya pagi-pagi sampai sore kita pergi ke depan menghafal Al-Quran. Jadi enggak keluyuran ke sana kemari, tidak. Ya, betul-betul dihafal. Kalau kita mau Allah. Kemudian materi belajarnya juga enggak kayak kita. Itu SD itu sudah tafsir surat Al-Fatihah. SD. Dan soalan pertanyaan-pertanyaan itu ya hampir enggak ada yang pilihan ABC-ABC. Langsung jawab pertanyaan. Kita materi SD ini itu bisa kita belajar di SMA di sini. Yaqallilana wa mahmala dan selama itu tidak membahayakan badan dan pikirannya. Wala yazidu fi nawmihi fil yawmi wal lailati 'ala thamani sa'at. Jangan sampai tidurnya sehari dan semalam itu melebihi 8 jam. Ya, misalnya semalam 6 jam, nanti siangnya atau qayyulahnya itu 1 jam, nanti malamnya 7 jam. Qayyulah itu ya sebelum zuhur. Istirahat. Karena itu akan merehatkan badan sehingga tidak terlalu capek dan akan membantu kita untuk bangun di waktu malam. Ya. Dan waktu malam itu ya baiknya memang tidurnya juga lebih awal sebenarnya. Ya. Tidurnya lebih awal, nanti bangunnya juga lebih awal. Ya, karena lebih efektif untuk belajar di tengah malam setelah bangun itu daripada sebelum tidur. Kalau sebelum tidur itu ya kita harus berulang dengan rasa mengantuk dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau sudah istirahat juga siang, setidaknya itu akan meringankan. Intinya jangan sampai tidurnya siang dan malam itu melebihi 8 jam. Wahwa sulusu zaman, dan itu sudah sepertiga, ya sepertiga masa hidupnya. Sebagaimana perut ini juga harus dibagi menjadi 3 bagian, ada 3 bagian untuk makanan, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiganya untuk apa? Untuk bernapas, untuk udara. Nah, kalau di semuanya dipenuhi dengan makanan, ya, maka udara akan ada tempatnya, sehingga kekurangan oksigen, sehingga apa itu ngantuk jadinya. Pokoknya mau tidur aja. Kalau tidur itu gak membangun. Ihtimal halu aqall minha fa'an, tapi kalau dia mampu mengurangi ya lebih kurang dari 8 jam itu lebih baik lagi. Wala ba'sa an yuhiha nafsahu wa qalbahu wa dhihnahu wa basarahu idza kalla shay'un min dhalika wa tarafa bi tanazzuhi wa tafarruji fil mutanazzihat. Tapi kalau sudah jenuh dan lain sebagainya, maka tidak apa-apa dia merehatkan dirinya, mencari refreshing untuk hatinya, untuk pikirannya, untuk matanya. Apabila semuanya sudah letih, ya maka nggak apa-apa pergi jalan-jalan, ya menikmati pemandangan. Bihaitsu ya'udu ila sia-sia. Kemudian yang terakhir, al-akhir, adiyatul isyrota. Ya, dia harus meninggalkan pergaulan, pergaulan yang tidak baik. Pergaulan salah, ya, teman-teman belajarnya. Ya, oleh sebab itu kalau dikelompokkan memang kita belum diisolasi dari pergaulan luar. Ya, tujuannya apa ya? Tujuannya itu supaya tidak terkontaminasi oleh akhlak-akhlak yang di luar sana. Fa inna tarkaha min ahammi ma yanbaghi li talibil ilmi, karena meninggalkan isyrah, ya, pergaulan ini itu akan di antara hal yang paling penting yang dilakukan oleh seorang pelajar. La siyama li ghairil jinsi, apalagi untuk meninggalkan pertemanan dengan lawan jenis. Khususan in kathura la'u wa qallat fikruhu. Lebih-lebih kalau di dalam pergaulan itu ya lebih banyak main-mainnya, lebih banyak bercandanya dan tidak banyak berpikir dan lain sebagainya. Inna qawaa sarra, karena memang karakter, ya, perilaku akhlak itu dia memiliki sifat seperti pencuri, artinya secara tidak sadar itu kita terbawa. Wa afatul ishrah dayaru umri bi ghairi faidah. Ya, dan terlalu banyak bergaul itu akan menghabiskan umur tanpa ada faidah. Wa dhahabid din idza kana ma'a ghairi ahliha. Jika pergaulan itu bukan, ya, dengan orang yang memang selayaknya kita temani. Ya. Fa in ihtaja ila man yashhabuhu, apabila dia perlu kepada orang yang menemaninya, falyakun shahiban shalihan dayyinan taqiyan wari'an zakiyan katsirul khair. Di antara karakter, di antara kriterianya adalah, ya, teman yang soleh, yang beragama, yang bertakwa, yang waroh, yang hatinya bersih, yang banyak berbuat kebaikan, sedikit berbuat keburukan, hasanul mu'ah, yang pembawaannya bagus, qalilul mu'mal, tidak banyak berdebat, tidak nasiya dakara, ya, dakara apabila dia lupa, ya, dakara apabila dia lupa, ada yang mengingatkannya, wa in dakara a'anah, apabila dia ingat, maka akan menolongnya. Ya, ya, artinya, adab yang ke-10 adalah memilih teman. Janganlah berteman yang berkumpul dengan orang-orang yang kiranya bisa membantunya di dalam proses mencari ilmu. Wallahu a'lam. Baiklah, alhamdulillah pada pertemuan ini kita sampai sifat yang kedua. Yeah.